Kenapa bajumu basah dan kotor, Bandil? Ki Ageng, istriku lenyap sewaktu kuantarkan ke sungai. Aku mencari-carinya, tidak ketemu, Ki Ageng. Tenang. Jangan terburu-buru ceritamu itu. Bagaimana awal kejadiannya? Ayo ceritakan. Begini, Ki. Tadi sore, istriku minta diantar ke sungai. Lalu aku antarkan. Sesampainya di sungai, istriku mencuci kain. Sedangkan aku menggendong anakku sambil aku duduk di atas batu. Selesai ganti, istriku menggendong anak. Aku turun ke air, lalu mandi, Ki. Lantri teriak, mau pulang duluan, Ki. Aku suruh saja dia pulang. Aku tidak curiga apa-apa, Ki. Tapi begitu aku sampai di pondok, Lantri belum pulang, Ki. Aku susul lagi ke sungai, Ki. Hasilnya tidak ketemu, Ki Ageng. Aku khawatir dengan anak itu, Ki. Kalau saja terjadi apa-apa, bagaimana ini, Ki? Tenangkan hatimu, Banil. Sekarang kau tunggulah di sini bersama Melur. Aku akan mencarinya sepanjang sungai itu. Pengemis Budiman Ki Ageng Rindu bersama-sama dengan Raden Saka dengan cepat melesat menuju sungai yang tidak jauh dari tengah-tengah hutan belingi itu, lalu menyusurinya ke arah hulu. Nah, saudara pendengar, dapatkah ditemukan Lantri istrinya Bandil yang menyimpan rahasia sepasang permata biru itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.